jika dia menghina atau meremehkan saudaranya muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut pada lafaz yang berikutnya dari lafaz hadis ini. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, rabi'uha yang keempat, faidah yang keempat atau adab-adab yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini, ya, itu adab-adab dalam Islam. Nah, rabi'uha yang keempat adalah la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ma'khudhun min an yuwalliyar rajulu sahibahu duburahu. Kata la tadabaru atau tadabaru di sini, at-tadabur itu diambil dari makna an yuwalliyar rajul sahibahu duburahu. Makna seseorang memalingkan atau mengarahkan duburnya, ya, ke temannya. Ya. Seorang menghadapkan duburnya ke temannya. Wa yu'rid anhu biwajhih, dan dia berpaling dari saudaranya, ya, dengan wajahnya. Itu wajahnya berpaling dan mengarahkan duburnya ke saudaranya. Ya, membelakangi bahasa kita. Ya. La tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Faqad ja'a fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Sungguh telah datang dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Min hadisi Abi Ayyub Al-Ansari, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan orang yang terbaik dari keduanya, yang sudah tidak saling sapa, tidak saling salam, ya, orang yang terbaik dari keduanya itu alladhi yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Nah, ini menunjukkan, nah, bahwasannya tidak boleh saling melakukan at-tadabur, saling membelakangi, yaitu maksud saling membelakangi di sini apa? Saling memutuskan hubungan. Nah, ya, la salam wala kalam. Nah, atau bahasa lain memboikot, atau bahasa lain mendiamkan saudaranya. Ya. Nah, la salam wala kalam. Ya, enggak ada salam, enggak ada ucapan, enggak ada teguran, ya. Nah, dan seterusnya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, yaitu saling memutuskan hubungan. Jangan. Ya. Nah, apalagi kalau masalahnya masalah yang sepele, atau karena sebab alasan, atau karena sebab masalah yang sepele, ya, sehingga dia tidak mau lagi untuk berbicara atau apalagi salam kepada saudaranya, ya. Waliyadzubillah. Nah, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kalaupun seseorang Nah, ada suatu masalah yang mengharuskan dia memboikot saudaranya, namun karena alasannya alasan dunia, ya, ada masalah dunia, nah, alasannya adalah alasan dunia, maka tidak boleh dia memboikot lebih dari 3 hari. Nah, dan sebaik-baik orang dari keduanya tadi yang saling boikot atau tidak saling tegur, tidak saling sapa, tidak saling salam, yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, yang memulai menyambung. Nah, itu yang terbaik. Fal hajru fawqa salas muharram la yajuz. Memboikot saudaranya lebih dari 3 hari hukumnya haram. Enggak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Wayahsul inha'ul hajr bisalam. Dan tercapai inha'ul hajr, ya. Tercapai puncaknya hajr atau selesainya hajr, selesainya baikot, ya. Selesainya baikot itu akan terwujud dengan apa? Bisalam, dengan salam. Jadi kalau sudah salam, ya, maka sudah apa? Sudah selesai hajarnya, sudah selesai boikotnya. Nah, kalau naam sudah ada salam dari salah satu dari keduanya. Nah. Wa amal hajru li ajli din, ini hajar atau boikot dalam urusan dunia, karena alasan dunia. Ya. Misalkan jengkel. Nah, ya, jengkel. Naam. Ya, masalah bisnis misalkan, ya, masalah dagang, masalah ini dan itu, masalah naam anaknya misalkan, ya, masalah apa lagi, ya, nah, istrinya misalkan, ya, nah, dan seterusnya. Dari masalah-masalah dunia, ya, yang kadang terjadi di tengah-tengah muamalah, ya, pergaulan sesama tetangga, sama teman, ya. Nah, terjadi ini kadang. Nah, maka tidak diperbolehkan kalau lebih dari 3 hari. Bahkan boikot lebih dari 3 hari hukumnya haram. Nah. Wa amal hajru li ajli din, adapun hajr boikot karena alasan agama, ya, karena alasan agama, fatajuzu ziyadatu min ghairi tahdid, maka boleh lebih dari 3 hari, bahkan min ghairi tahdid, tanpa ada batasan, kalau boikotnya karena alasan agama. Hatta yazula almani'u minal hajr, sampai hilang sesuatu yang menghalangi dia dari naam memboikotnya. Nah. Sampai hilang naam al-mani' yang menghalangi dari boikot. Nah. Taib. Misalkan naam, ya, menghajar atau memboikot ahlul ahwa wal bid'ah. Nah. Menghajar naam ahlul ahwa wal bidah, ya, memboikot mereka, ya, maka apa? Nah, boleh walaupun lebih dari 3 hari, bahkan tidak ada batasan, sampai mereka bertaubat. Nah, sampai mereka bertaubat. Nah. Taib. Kita memboikot orang-orang khawarij, ya. Nah, tidak mengucapkan salam kepada mereka, apalagi bermajlis dengan mereka, ya. Nah, tidak, ya. La salam wala kalam. Nah, kita memboikot naam hizbiyun, ya. Kita memboikot naam syiah, ya, orang-orang syiah, ya. Dan seterusnya dari kalangan naam ahlul ahwa wad-dhalal wa ahlul bid'ah. Nah, kita boikot mereka sampai mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka kembali kepada jalan yang lurus. Jadi tujuan boikot ini adalah supaya yang diboikot sadar. Supaya yang diboikot sadar, kemudian dia taubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus. Baik. Maka hal yang seperti ini dibolehkan. Kemudian wastudilla ala dzalika bi qisati tsalatsati alladziina khullifu. Apa dalilnya boleh memboikot karena alasan agama? Bahkan lebih dari 3 hari ya, tanpa ada batasan sampai bertaubat orang yang diboikot tersebut. Dalilnya adalah hadis ya, tentang kisah 3 sahabat Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang ya. Tentang kisah 3 orang sahabat ya, yang sengaja tidak ikut perang. Yaitu perang apa? Perang Tabuk. Jadi pada perang Tabuk ya, banyak dari kaum lelaki ketika itu yang sengaja tidak ikut perang. Di antaranya orang-orang munafik, banyak yang tidak ikut perang. Dan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ketika itu juga 3 sahabat ini tidak ikut perang. Siapa? Ka'ab bin Malik. Yang Ka'ab bin Malik ini di semua peperangan beliau ikut, kecuali peperangan Tabuk ketika itu. Yang ketika itu di saat-saat buah ini lagi mendekati musim panen. Yang kedua siapa? Murarah ibnu Rabi'ah. Sahabat yang sudah lanjut usia ketika itu. Murarah ibnu Rabi'ah. Yang ketiga adalah Hilal ibnu Umayyah. Hilal ibnu Umayyah. Yang paling mudanya Ka'ab bin Malik. Murarah bin Umayyah dan Hilal bin Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah sudah lebih tua daripada Ka'ab bin Malik. Mereka bertiga ini ya, tidak ikut perang Tabuk. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ya, dari perang Tabuk, mulailah para lelaki yang tidak ikut perang minta uzur. Orang-orang munafik mereka menyampaikan uzurnya. Ya Rasulullah, saya ini sakit, saya ini dan itu ya, al-muhim. Menyampaikan alasan dusta. Menyampaikan alasan yang dusta, ini orang-orang munafik. Adapun Ka'ab ibn Malik dan Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah, ketika dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketiganya berkata jujur. Ya Rasulullah, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengikuti perang. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak ikut perang Tabuk. Jadi jujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum 3 orang ini. Apa hukumannya? Tidak boleh disalami, tidak boleh berbicara dengannya, diboikot. Diboikot. Bahkan di hari yang keberapa? Yang ke-40 kalau salah ya. Diperintahkan istri-istrinya untuk menjauh. Dari suaminya ini, dari Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Jadi istrinya pun yang di rumah menjauh, jangan melayani. Nah, dan istri-istri para sahabat ya tunduk dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, sampai dunia ini sudah terasa sempit ya. Nah, dalam dada Ka'ab bin Malik dan dua temannya ini. Nah. Kemudian datanglah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Turunlah ayat ya yang menyebutkan bahwasannya tiga orang ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tiga orang ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, tentang kisah tiga orang ini yang taubatnya jujur. Ya. Taubatnya taubat yang benar. Nah. Asyahid yang menjadi syahid adalah apa? Diboikot. Ya. Enggak boleh disalami, enggak boleh diajak bicara dan seterusnya selama sekian puluh hari karena sebab tidak ikut perang Tabuk. Dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Apakah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah ini ahli bid'ah? Hah? Bukan. Bukan ahli bid'ah. Nah. Sahabat Nabi, ya, alaihi salatu wassalam, yang seperti ini pun diboikot, ya. Apalagi ahlul bidah itu maksudnya. Ya. Apalagi ahlul bidah. Nah. Mereka lebih berhak untuk diboikot. Ahlul ahwa wad-dhalal, ya, lebih berhak untuk diboikot supaya mereka sadar. Supaya mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Azza wa Jal dari kesesatan mereka. Nah. Ini boleh, dalil bolehnya memboikot karena sebab agama lebih dari 3 hari. Bahkan tidak ada batasan sampai yang diboikot ini taubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Kalau dalam urusan dunia, tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini penting diperhatikan. Ya. Kadang seseorang dengan temannya sendiri atau tetangganya atau kerabatnya ya, karena sebab urusan dunia dia memboikotnya bertahun-tahun. Nah, ya. Hati-hati ya. Nah, tiap hari dia berlumur dengan dosa ya. Karena sudah lebih dari 3 hari. Ya. Nah. Ini makna la tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Saling memutuskan hubungan. Jangan. Yang namanya muslim itu berhubungan dengan muslim yang lain. Nah, bersaudara. Ya. Jangan kalian saling membelakangi. Saling memutuskan hubungan. Kemudian wayubahu ala ahlil bid'ah al-mughalladhah wad-du'ati ila al-ahwa wal mabadi'il haddamah wa ashabil madzahibil mudhallilah. Dan boleh untuk memboikot ahlul bid'ah ya. Dan juga para dai yang menyeru kepada kesesatan. Para dai yang menyeru kepada hawa nafsu ya. Nah, dan juga memboikot para pengikut mazhab yang menyesatkan ya, ya khawarij ya, na'am, syiah, mu'tazilah, jahmiyah ya, maturidiyah, na'am, taib dan yang lainnya. Nah. Dari kalangan ashabul madzahibil mudallilah. Nah. Dan juga ahlul bidah wal ahwa ya, yang menyuruh kepada kesesatan dan kebid'ahan. Nah. Mereka pantas untuk mendapatkan hajar, boikot, ya, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat, sadar. Ya. Kemudian, yang berikutnya, dari adab-adab yang disyariatkan di dalam agama Islam ini, ya, adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Kenapa enggak boleh? Karena akan menimbulkan permusuhan. Ini enggak boleh. Seperti halnya tadi, at-tadabur, saling membelakangi, saling memutus hubungan, itu akan menimbulkan permusuhan, kebencian, ya, perpecahan dan seterusnya. Sehingga tidak diperbolehkan. Demikian pula menjual barang di atas penjualan orang lain. Nah, maka ini juga tidak boleh karena akan menimbulkan permusuhan, ya, antara naam penjual tadi, ya, antara sesama muslim. Qala al-fuqaha, berkata orang-orang atau para ulama fuqaha, ya, ahli fikih, maknanya adalah an yakuna qad ba'a alaihi syai'an. Seseorang na'am telah menjual barang. Kemudian fayanzil lil mushtari sil'atahu bi arkhas liyashtariha. Kemudian datang orang. Na'am. Datang orang atau penjual lain, ya, naam, berkata kepada si pembeli, barang saya lebih murah ini, ya, naam. Tujuannya apa? Supaya si pembeli ini, naam, wayafsakh bai al awal, si pembeli ini membatalkan transaksi yang pertama, kemudian membeli barang dia yang lebih murah, paham ya? Si A, si B dan si C. Si A penjual, ya, si B pembeli, si C penjual lagi. Nah, si A dengan si B ini sudah transaksi jual beli. Nah, berapa harganya? Oh, 100.000. Nah, deal ya, deal. Nah, kemudian si C melihat, nah, kemudian membisikkan atau datang kepada si pembeli, ya. Nah, barang saya harganya lebih murah. Ya. Dia jual berapa ke kamu? Ya. 100.000 misalkan. Saya lebih murah ini, 95.000. Mau enggak? Ya. Nah, ini apa? Haram hukumnya. Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Nah, di atas penjualan saudaranya, nah, muslim. Ya. Sehingga mengharuskan si pembeli tadi membatalkan transaksi dengan orang pertama. Ya. Apa yang akan terjadi kalau seperti ini? Hah? Persatuan atau permusuhan? Hah? Permusuhan. Pembeli pertama dia akan marah kepada penjual pertama dia akan marah kepada penjual yang kedua. Ya. Nah, ini hukumnya haram. Nah, yang seperti ini hukumnya haram. Nah, mirip dengan apa? Nah. Najas, mirip dengan najas tadi. Nah, baik, tujuannya supaya enggak jadi beli. Nah, mirip, hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Nah, namun tujuannya ingin membatalkan transaksi yang sudah dilakukan tadi. Wa hadza idza kana fi khiyaril majlis aw khiyari syart. Dan ini apabila dalam khiyar majlis, itu dalam transaksinya masih berada di satu majelis, ya. Ini namanya khiyar karena pembeli sama penjual itu dia memiliki khiyar pilihan. Nah, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Nah, selama belum berpisah kalau masih di situ, nah, kemudian tiba-tiba ada perubahan, boleh. Nah, boleh, ah enggak jadi, afwan gitu. Nah, selama belum berpisah ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh melangsungkan akad atau membatalkan akad kalau masih di majelis. Nah. Baik. Atau khiyar syart atau dalam khiyar syart, ya. Ada transaksi, nah, jual beli. Nah, tapi dealnya jika terpenuhi syaratnya misalkan. Nah, khiyar syarat di situ. Nah, jadi sama saja. Ini dalam khiyar majlis atau dalam khiyar syarat. Wa kadzalika 'ala sahih yashmal fi ma idza tammal bai' bainahuma. Demikian pula, nah, pendapat yang sahih, larangan ini juga mencakup pada transaksi yang sudah sempurna. Transaksi yang sudah deal antara keduanya. Jadi sama saja, ini belum deal atau sudah deal. Paham ya? Tidak boleh orang ketiga datang, barang saya lebih murah ini. Baik, beli barang saya saja. Dia memahal barangnya misalkan. Jadi sama saja si pembeli ini sudah deal, ya. Nah, atau baru tawar-menawar. Paham ya? Sama saja sudah deal, nah, membeli dari penjual pertama atau baru tawar-menawar. Enggak boleh datang orang ketiga menggembosi dan menawarkan harga yang lebih murah daripada nah, penjual yang pertama. Baik. Walam yabqa khiyar. Jadi sama saja na'am masih tawar-menawar ya. Ataupun sudah sempurna transaksinya. Itu sudah deal. Walam yabqa khiyar sehingga tidak tersisa lagi khiyar memilih. Nah, yaitu memilih untuk membatalkan akadnya, tidak ada. Nah, karena sudah deal. Wa dzalika li'alla yahtal mushtari. Nah. Awil ba'i 'ala fashil 'aqdi. Nah. Yang demikian agar supaya si pembeli tidak nah membatalkan akad. Nah. Wa yakunu fi nafsihi adawah sehingga nah padanya nanti ada permusuhan. Nah, ya. Yaitu pada diri si penjual pertama. Nah, ada permusuhan wa bughdun lil aqid ma'ah dan kebencian kepada nah orang yang sudah akad bersamanya. Nah, sudah ada akad bersamanya. Nah. Yaitu supaya nah si penjual pertama tidak bermusuhan dengan penjual pembeli ya. Demikian pula dengan penjual yang kedua. Nah. Baik. Qauluhu wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Qad takatsara an-nahyu 'an dzalik. Telah banyak larangan tentang hal ini ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fil Bukhari wa Muslim, di antaranya dalam sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'il mu'minu 'ala bai'i akhihil mu'min. Janganlah seorang mukmin menjual di atas penjualan saudaranya mukmin yang lain. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, la yasum 'ala saumi akhih. Janganlah seseorang dia menawarkan na'am di atas penawaran saudaranya. Nah, saudaranya lagi tawar-menawar, na'am, atau na'am lagi transaksi, kemudian datang orang ketiga menawarkan barang yang lebih murah. Baik. La yasum 'ala saumi akhi. Janganlah seseorang menawarkan di atas penawaran saudaranya. Wa fil Bukhari wa Muslim, juga dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'ir rajulu 'ala bai'i akhihi, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Hada dalilun ala ikhtisasi dhalika bil muslim dunal kafir. ini dalil kalimat akhihi, saudaranya seislam, ini dalil bahwasanya larangan ini khusus naam untuk seorang muslim, bukan untuk orang kafir, atau naam tidak mencakup orang kafir. Wa huwa madhhabu Ahmad wal Auza'i, dan ini madhabnya Imam Ahmad dan Al Auza'i. Wa dhahaba katsirun minal fuqaha, dan banyak dari kalangan fuqaha yang mereka berpendapat ila anna nahya 'amun fi haqqil muslim wal kafir, berpendapat bahwasannya larangan ini umum baik untuk orang muslim atau untuk orang kafir, yaitu yang naam penjual tadi, penjual pertama tadi, muslim atau kafir. Nah, umum. Nah. Tapi Imam Ahmad atau Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala berpendapat, "Na'am, kalau orang kafir tidak mengapa." Artinya menjual na'am di atas penjualan orang kafir tidak mengapa. Nah, menjual di atas penjualan orang kafir tidak mengapa. Ya. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Namun sebagian para ulama yang lain berpendapat larangan ini umum, larangan menjual di atas penjualan orang lain ini umum baik untuk orang muslim atau untuk orang kafir. Jadi sama saja penjual pertama tadi muslim atau kafir. Wa asahul qaulain anna nahya litahrim. Kemudian pendapat yang paling sahih tentang makna larangan dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, pendapat yang sahih tentang makna larangan di sini anna nahya litahrim, bahwasanya larangan ini hukumnya haram. Larangan di sini bermakna haram, yaitu tidak boleh atau haram hukumnya naam seorang muslim menjual di atas penjualan naam muslim yang lainnya. Naam. Taib. Kemudian lafaz yang berikutnya adalah alasan dilarangnya hal-hal tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi alasan dilarangnya tadi, ya tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling dengki, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling berbuat najas, tidak boleh saling memutus hubungan, tidak boleh menjual sebagian, tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Ya. Nah, taib, larangan-larangan ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'am alasannya wa kunu ibadallahi ikhwana, karena hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, sehingga yang tadi dilarang. Nah, ya, saling hasad, saling benci, saling na'am membelakangi atau saling memutuskan hubungan. Nah, kenapa? Karena hamba-hamba Allah kaum muslimin itu ikhwan, bersaudara. Nah, namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah.